ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد Masyarakat muslimin, ikhwan fiddin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan kembali sedikit dari apa yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam risalah ini, masih pada pasal yang ke-23 dari bab tentang bahwa maksiat itu akan menyebabkan laknat. Perbuatan maksiat ini akan menyebabkan atau mengharuskan seseorang untuk mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas apa yang dipaparkan mungkin sangat banyak sekali dari dosa-dosa yang akan menyebabkan seorang hamba itu masuk ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka para wanita yang mentato atau yang minta ditato, kemudian yang mengikir rambutnya apa mengikir giginya dan yang minta dikikir, kemudian juga yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung, demikian pula pemakan riba dan juga yang memberinya atau juga penulisnya dan yang menyaksikannya, demikian pula orang yang muhallalahu punya yang memberikan bagaimana bisa menikahi orang yang sudah ditalak bain, wanita sudah ditalak bain, kemudian juga pencuri, peminum khamr, yang menuangkannya, yang memerasnya, penjualnya, pembelinya, dan yang makan dari harganya, membawanya, dan ini semuanya masuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang merubah batas-batas tanah, dan juga orang-orang yang menjadi sebab orang tua itu dilaknat oleh orang lain. Demikian pula laknat bagi para laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan juga sangat banyak sekali. Jadi semuanya ini tentunya adalah memberikan pada kita dari masalah-masalah yang banyak tidak dimengerti oleh banyak dari kaum muslimin. Kemudian berikutnya qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la ana man sabba as-sahabah, dan laknat Allah bagi orang-orang yang mencela para sahabat. Ini juga termasuk dari sesuatu yang akan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, karena larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam yang dimana beliau juga mengatakan dalam hadis yang sahih, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadih aw anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudd ahadihim wala nasifa. Janganlah sekali-kali mencela kepada para sahabatku demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian itu berinfak dengan satu gunung Uhud emas, maka tidak akan menyamai infak mereka yang hanya satu mud atau setengahnya. Ini infak mereka yang sedikit itu, itu lebih baik dibandingkan dengan infak kita yang sebesar Gunung Uhud. Ini seandainya ada, dan Gunung Uhud sedemikian besarnya, maka ini tentunya adalah tidak ada bandingan. Dan maka ini adalah karena mencela para sahabat adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencela Rasulullah adalah mencela agama Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah dan mencela agamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat ini adalah orang-orang pilihan untuk menemani Rasulnya alaihi salatu wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang membawa riwayat dari agama ini sampai kepada kita. Maka orang-orang mencela kepada para sahabat ini tiada lain adalah orang-orang yang bukan sahabatnya sebenarnya menjadi target operasi mereka, tapi agama ini, untuk bagaimana bisa mencela kepada agama Islam. Dan ini tiada lain adalah perbuatannya orang-orang Yahudi, ya, yang membuat agama dengan namanya agama Syiah ini, ya. Mereka membuat agama dengan namanya agama Syiah karena mereka tidak bisa mentaat mencela kepada Islam, mereka tidak bisa. Sebagaimana seperti agama yang telah agama yang sebelumnya telah mereka rusak dari agama Yahudi dan agama Nasrani, sampai mereka bisa menguasai dalam pucuk pimpinannya seperti Nasrani. Yang namanya Paus ini adalah juga mereka Yahudi. Pimpinan tertinggi dari agama Nasrani ini adalah mereka. Ini hanya kemudian banyak tidak memahami kepada sejarah yang ada. Maka ketika mau merusak kepada Islam, ini mereka tidak bisa, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin dengan agama ini dan menjamin pada kitabnya. Bagaimana dalam ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Maka sampai hari ini pun juga tetap ghadan tariyatan, segar, mujawwadan, murattalan, mutawatiran. Ini sampai sekarang. Maka kemudian mereka berusaha untuk kemudian dari arah yang kedua, jadi dari arah sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dibuatnya dengan mencela kepada para sahabat. Karena kalau sudah tercela para sahabatnya, maka gugurlah agama ini. Untuk kemudian mereka dengan seenaknya membuat agama ini sesuai dengan kemauan mereka. Ini mereka, maka inilah kemudian buat agama dengan namanya agama Syiah. Maka ini adalah agama bentukannya Abdullah bin Sabah. Ini fitnah yang paling besar yang ada di muka bumi ini sebelum Dajjal. Ini adalah fitnahnya Abdullah bin Sabah. Sekarang ini merajalela di mana-mana. Qatalahumullah wa qabbahahum. Ini mereka. Maka bagaimana kemudian dielulukan sebagai bagian dari Islam, sementara mereka mencela semua para sahabat. Bahkan ceramah-ceramah mereka jelas, sampai munculnya pemikiran-pemikiran yang radikal, yang ekstrim, dan misalnya itu dikaitkan bukan dengan hal-hal yang sementara orang lain mungkin pemikirannya karena ada ekonomi atau kezaliman atau apa misalkan. Ini tidak, mereka pemikirannya adalah muaranya kepada Abu Bakar dan Umar, adalah sumbernya kepada Abu Bakar dan Umar katanya. Dan ini selama ini saya dengar dari tokoh-tokoh mereka. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan-keutamaan para sahabat adalah sangat jelas sekali sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat. Maka jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala, ini yang hendaknya kita mesti perhatikan. Maka menjadi tanda bahwa kalau ada orang mencela kepada para sahabat, maka ini adalah ada dalam agamanya Syiah. Maka tidak ada agama yang mencela kepada mereka para sahabat sekarang ini kecuali mereka. atau orang-orang yang terbawa dengan pemikiran-pemikiran mereka. Nasrullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dikatakan oleh sahib Tahawiyah dalam akidah Tahawiyah yang dikatakan wa ulama ussalaf min as-sahabati wat tabi'in la yukaru anhum illa bil jami'. Faman dzakara anhum bisu fa huwa ala ghairi sabil. Para ulama salaf dari para sahabat dan tabi'in maka tidak disebutkan mereka kecuali dengan baik. La yudkaru anhum illa bil jamil. Tidak disebutkan tentang mereka kecuali dengan baik. Wa man dzakara anhum bisu. Siapa yang menyebutkan mereka dengan keburukan, fa huwa ala ghairi sabil, maka dia tidak di atas jalan yang benar. Ini las menjadi kaidah. Kemudian berikutnya qala waqad la'ana Allahu fi kitabihi man afsada fil ardh wa qata'a rahimahu wa adamu wa adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah melaknat dalam kitabnya orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, memutuskan silaturahim, menyakiti dan juga menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan dalam masalah ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusal wa yufsiduna fil ardh. Ulaika lahum la'na wa lahum su'ud da'." Di surat Ar-Ra'd, orang-orang yang mereka memutuskan janji dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala setelah terjadi kuat perjanjian itu, dan mereka memutuskan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka adalah su'uddar, negeri yang buruk. Ini mereka dan juga ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini dalam hukum had sebutkan innal ladzina yuharibunallaha wa rasulahu innal ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada. Orang-orang yang mereka memerangi kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dan berjalan di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan, maka hukumannya ayu qattalu, mereka supaya dibunuh, au yusallabu, atau mereka disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau yang ketiganya dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, au yunfau min al-ardh, atau diusir dari muka bumi ini. Ini hukuman bagi orang-orang yang berbuat kerusakan, memusuhi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan. Maka ini juga termasuk diantaranya adalah para peminum khamr. Ini termasuk dari hukum ta'zir. Kalau dalam masalah qadha, ini masuk dalam hukum ta'zir. Artinya hukum yang membuat jera, dan ini lebih fleksibel. Yang pada asalnya hukuman khamr itu adalah di dera, di jilid 80 kali. Tapi kalau berulang dan berulang sampai 3 kali, maka ini juga demikian pula dibunuh. Untuk pelajaran. Maka itu sesuai dengan nas dalam Al-Qur'an tadi. Ini hukumannya. Tentunya mereka adalah orang-orang dilaknat sebagaimana juga disalib seperti kisahnya para Quraniyin. Orang-orang Quraniyin yang mereka membunuh dan rampok, dan kemudian dibunuh dan juga disalib. Maka ini jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, laknat Allah bagi mereka ini juga mengganggu, membuat menyakiti dan menyakiti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita seperti yang disebutkan di surat Al-Hujurat. Juga mengingatkan dan juga surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahum Allahu mimma qalu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menyakiti, la takunu kalladzina adzaw Musa, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi bahasa seperti orang-orang Bani Israel yang mereka menyakiti kepada para nabinya. Ini mereka, maka ini mendapatkan laknat dari Allah dan manusia semuanya. Qala wa la'ana man katama ma anzala Allah subhanahu minal bayyinati wal huda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan dari bukti-bukti, dari ayat-ayat dan petunjuk. Ini yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Bani Israel. Bagaimana juga di surat Al-Baqarah disebutkan, innal ladhina tumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ula'ika yan'anuhumullahu yan'anuhumullahu. Orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari bayyinat, dari bukti-bukti yang nyata, dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wal huda, dan petunjuk, setelah imba'di ma bayyannahu linnas, setelah kami jelaskan itu semuanya kepada manusia dalam Alkitab, ula'ika yal'anuhumullah, mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ini ya tentunya adalah ini sunnahnya orang-orang Yahudi yang mereka menyembunyikan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa-apa yang telah turun. Dan ini kisah ini sangat banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an, dari asbab nuzul di beberapa ayat, dari kisah-kisah mereka, orang-orang Bani Israel di masa Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu di masa Nabi sampai seperti itu, dan sebelumnya lebih parah lagi. Sebelumnya jelas ini mereka, ketika mereka terjadi perselisihan dan dalam mereka kemudian minta dihakimi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka kemudian mereka meminta untuk dihukum dengan Taurat, maka didatangkannya juga Taurat. Namun ketika pada ayat-ayat rajam ini ditutupi, disembunyikan. Kemudian Abdullah bin Salam, salah satu dari mantan Yahudi ini yang masuk Islam, kemudian meminta untuk dibuka itu. Dan kemudian ternyata juga disebutkan ayat rajam itu dalam Taurat. Ini mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Katakan uljima bilijam minan nar, akan diberikan tali kekang dari neraka. Nasallallahu salaman afiyah. Kemudian qala wa la'ana alladhina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat bil fahishah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang terjaga, wanita-wanita yang baik-baik, dituduh mereka berzina, dituduh mereka berbuat fahisyah, berbuat keburukan. Maka ini juga jelas dalam Al-Quran Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ لَمْ. Di surat Nur ya, yang panjang ya. Ini kaitannya dengan nuduh sembarangan ya. Demikian pula seorang suami menuduh istrinya selingkuh, atau sebaliknya seorang istri menuduh suaminya selingkuh, ini bukan masalah yang mudah ya. Harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak, dia harus bersaksi 4 kali, dan kelimanya adalah laknat Allah baginya jika tuduhan ini tidak benar. Ini mendoakan keburukan untuk dirinya. Ini jadi tidak, bukan masalah yang gampang dalam masalah tuduh menuduh ini kaitannya dengan masalah fahisyah. Makanya jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dan ini karena sulit ya namanya perkara apa perbuatan zina untuk mendatangkan 4 orang saksi ini kan. Artinya ketika seseorang berbuat zina kemudian satu orang melihatnya kemudian mendatangkan saksi 4 orang untuk sama-sama bareng-bareng melihat, ini kan juga satu hal yang maka dalam hal ini bukan permasalahan yang mudah. Karena itu jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, ini karena terkait dengan masalah harga diri, dan harga diri seorang muslim adalah terjaga. Maka tidak sembrono untuk kemudian sembarangan menuduh orang. Ini Islam sangat menjaga sekali, karena kalau kemudian tidak bisa membuktikan, hukum had itu kembali kepada yang menuduh, namanya had qadzab. Had qadzab, had tuduhan. Ketika yang menuduh itu tidak bisa membuktikan, maka hukumannya tidak kepada yang dituduh tapi kepada yang menuduhnya. Karena ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tanya dengan apa namanya ayat rajam, kemudian juga kaitannya dengan kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang juga dituduh oleh orang-orang munafik berbuat fahisyah. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, barangkali yang kita bahas pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan beberapa masalah ini juga senantiasa menjadikan kehati-hatian bagi kita untuk jangan sampai kita terjatuh dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa sallam afiyah. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.